Baik, kita baca beberapa pertanyaan. Kita mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ada pertanyaan, afwan Ustaz, bolehkah kita bekerja sama bisnis dengan orang yang sudah tidak mau taklim dengan kita? Bahkan orang tersebut sudah taklim di tempat lain yang bukan salafi. Jazakallahu khairan. Tapi pada asalnya, ya, usaha bisnis, ya, dengan siapapun, dengan kufar, ya, dengan kufar bahkan boleh pada asalnya, ikhwan. Ya. Taib. Apalagi dengan muslim, ya, boleh. Tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, kewajiban kita adalah, ya, berhati-hati di dalam kita menjaga akidah kita, manhaj kita. Naam. Berhati-hati di dalam kita menjaga iman kita dengan memilih julasa, dengan memilih teman-teman apa? Duduk. Naam. Dengan memilih teman-teman duduk. Taib. Karena bisa jadi dengan kerjasama itu menjadikan akhirnya seorang duduk dengan dia, ya. Kemudian macam-macam. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, masalu al-jalis as-salih wa al-jalis as-su', ya, kahamil miski wa nafikhil qir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti, ya, seorang berteman dengan hamilul misk, penjual apa namanya, minyak wangi, dan nafikhil qir, ya, orang yang dia punya pekerjaan sebagai pandai besi, ya. Taib. Kalau kita berteman dengan apa namanya hamilul misk, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak, ya. Baunya, mungkin dapat hadiah, minyak wangi, lah akhirnya. Sehingga kita berpesan untuk, ya, berhati-hati, ya, di dalam antum apa namanya bekerja sama dan berhubungan itu macam-macam, kadang sampai dalam, kadang hanya sekedar kirim barang, ambil barang, asya, nam, antum harus melihat, nam, situasinya dan juga kondisinya, nam. Hati-hati untuk menjaga agama kita, manhaj kita, akidah kita, wallahu a'lam. Nah. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Mohon penjelasannya, apakah orang yang sering meninggalkan sholat berjamaah termasuk dalam dosa? Karena saya sering melihat orang hanya sholat berjamaah saat maghrib saja. Naam. Taib. Ada dua perkara yang mungkin kita ingatkan di sini. Yang pertama adalah tentang hukum sholat berjamaah fil masjid, di masjid, bagi rijal, bagi kaum laki-laki, ya, al-baligh, wajib bagi laki-laki dewasa, ya, untuk sholat berjamaah di masjid subuh, duhur, asr, maghrib, isya. Nah, wabillahi taufiq. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'arraki'in. Dan rukuklah kalian, yakni salatlah kalian ma'arraki'in. Bersama dengan orang-orang yang apa? Rukuk. Di masjid Allah jalla wa ala. Dan sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam berkeinginan untuk, ya, membakar rumah orang-orang yang tidak apa? Sholat di masjid. Nah, tidaklah Nabi berkeinginan seperti itu kecuali karena orang ini meninggalkan amrun azim, perkara yang besar. Ya. Dan yang menghalangi beliau untuk membakar, ya, karena, ya, di rumah-rumah itu ada orang-orang yang memang tidak wajib untuk ke masjid. Atfal, anak-anak kecil, wanisa, kaum wanita yang memang tidak wajib sholat di mana? di masjid. Naam. Dan Nabi sendiri, ya, tapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan apa? Ya, sholat berjamaah di masjid. Ya. Terlepas dari pembahasan wajib atau tidak. Bukankah kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wasallam ingin mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Illa kecuali di saat beliau sudah tidak mampu lagi ke masjid. Ya. Ketika itu Nabi panas sekali, kemudian mandi. Ya. Begitu mandi akan ke masjid pingsan. Ya. Masih ditunggu oleh para sahabat. Kemudian Nabi tersadarkan diri beliau, mandi lagi, pingsan lagi. Masih ditunggu oleh para sahabat. Sadar lagi, mandi lagi, pingsan lagi. Kemudian Nabi mengatakan, ya, perintahkan Abu Bakar an yusalli bin nas, untuk dia mengimami apa? Manusia. Rasul sudah tidak mampu. Li siqalil marad, sakit beliau yang berat. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Kita diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi fasilitas, diberi kesehatan, inilah akhirnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya, ya, di antara tanda-tanda nifak adalah merasa berat, ya, untuk sholat berjamaah di masjid. Askalus sholat, yang paling berat bagi munafikin untuk dia datangi adalah sholat isya dan sholat apa? Subuh. Nah, sehingga yang perlu kita ingatkan tentang hukum sholat berjamaah di masjid adalah wajib. Orang yang meninggalkannya berdosa. Ya. Adapun masalah yang kedua yang perlu kita ingatkan adalah, ya, terkait orang ini yang antum melihat banyak orang hanya sholat maghrib di masjid. Ya, mereka kebanyakannya awamun nas. Ya. Maka hendaknya kita memiliki hikmah di dalam memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Nasihat dengan cara yang baik, ya, disampaikan adillah, disampaikan motivasi agar dia bersemangat untuk sholat dia di masjid. Ya. Jangan kemudian, ya, taib setelah mendengarkan ini jawaban langsung ada orang tidak ke masjid hanya maghrib. Kamu maghrib saja di sini, dosa kamu. 4 kali sholat itu dosa terus kamu. Ya, ya, ya. Awam, ya. Nggak tahu ini orang ke masjid maghrib aja lumayan, ya kan? Ya, alhamdulillah ke masjid. Jadi permasalahannya bukan kemudian antum memberikan vonis atau tidak. Hadan nas, manusia yahtaji ila nasiha. Butuh kepada apa? Nasihat. Mungkin karena jahil tidak tahu. Ya, ilmunya sebatas itu. Ya. Fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah antum wahrisu dan bersemangat di dalam memberikan apa? Nasihat. Naam. Antum yang sudah mengetahui, kita yang sudah mengetahui ini perkara yang dosa. Ya, kita tidak boleh meninggalkannya, ya. Adapun orang-orang yang belum mengerti, kewajiban kita adalah memberikan apa namanya, memberikan mereka pemahaman. Ya, yu'allam, diajari mereka dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Naam. Taib. Pertanyaan. Ustaz, ana punya teman yang sangat awam. Sampai dia merasa bahwasanya wali atau habib yang diikutinya betul-betul mengajarkan ajaran yang sesuai. Dan dia menganggap bahwasanya wali atau habib tersebut seorang ahli sunnah dan ajarannya juga demikian sampai sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon nasihat bagaimana cara kita untuk menasihati kepadanya bahwa yang diajarkan itu salah dan menyimpang. Karena insya Allah dia orang yang bisa menerima. Jazakallah khairan. Taib. Hampir sama dengan yang kita sampaikan tadi. Ya. Al-haq wadih. Al-haq itu jelas. Ya. Al-haq itu apa? Jelas. Wadih. Lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Tidak menyimpang dari al-haq kecuali dia apa? Binasa. Naam. Taib. Lantum bertanya dengan pertanyaan ini, bagaimana meyakinkan bahwasanya ajaran itu salah dan menyimpang. Berarti yang bertanya tahu kan itu salah dan menyimpang. Ya, ya tinggal bagaimana meyakinkan. Nah, bagaimana meyakinkan? Meyakinkan dengan Alkitab wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah. Itulah ilmu. Ya, adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yarhamukallah. Ya, khutbah. Ya, dan sahabat hafal surat Qaf. Ya, dari khutbahnya Nabi. Yang disampaikan adalah Al-Quran wa Sunnah. Ya. Taib, teman antum ini insyaAllah dia yu'min bil-Quran wa yu'min bi-Sunnah. Beriman dengan Al-Quran, beriman dengan mana? Sunnah. Datangkan Al-Quran, datangkan Sunnah. Ya. Taib. Kemudian setelah itu, ya, bandingkan dengan perbuatan. Ya. Orang yang dikultuskan, orang yang diagungkan. Bandingkan dengan ucapannya, bandingkan dengan perbuatannya. Ya, semuanya dengan cara yang hikmah. InsyaAllah ta'ala, ya, dengan Alkitab wa Sunnah, ya, seorang akan bisa apa namanya, ya, mengerti. Ya, seorang akan mengerti bahwasanya orang yang diikutinya ini menyimpang dari ajaran siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kalau antum hanya mengatakan, oh itu salah, itu menyimpang, itu sesat. Ya, di mana kesesatannya? Di mana penyimpangannya? Butuh bayan, butuh penjelasan. Nah, sampaikan dengan cara yang baik, ya, Alkitab wa Sunnah, nah, dan seterusnya. Sekarang misalnya, ya, orang mengatakan Syaid Qutb, ya, dia menyimpang. Syaid Qutb dhal, sesat, mudhil, menyesatkan. Ya. Buku-bukunya khatir, bahaya. Pemikirannya bahaya. Ya. Naam. Seorang akan mudah untuk menerima ketika kita sebutkan mana, ya, adillah minal kitab wa sunnah, ya, penyimpangannya dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya kita sebutkan, ya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang larangan mencela sahabat, membenci sahabat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencela seorang pun dari apa? Sahabat. Kalau dia sahabat, jangan kamu cela seorang pun dari sahabat. Kamu yakin hadis ini? Naam, hadis ini yakin, betul. Sahabat Nabi mulia, Abu Bakar, Umar, semua sahabat. Ya. Baik. Coba bandingkan dengan ucapan ini. Kira-kira benar enggak ucapan ini? Nah. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama, Syekh Rabi, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah, mendatangkan ini loh ucapan Syaid Qutb dalam bukunya. Halaman sekian, sofa sekian, bukunya yang judulnya ini. Syaid Qutb mengatakan, Abu Sufyan, sahabat Abu Sufyan, imannya hanya di lisan saja. Tidak sampai ke dalam hatinya. Munafik ya. Subhanallah. Siapa Abu Sufyan? Sahabat. Nah, tidak tega orang mengucapkan seperti itu. Siapa Anda ya Syaid Qutb? Siapa Abu Sufyan? Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan keridhaan kepada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini urusan hati, dada, dari mana kamu tahu? Ya. Dan jelas batil ucapanmu. Nah, satu. Dia mengatakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr ibn al-As, ini sahabat-sahabat yang khianat. Ya, sahabat-sahabat yang memakai kedustaan, ya, berdusta, khianat ila akhirih. Nah. Dan seterusnya. Taib, belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya. Demikian pula ketika antum akan menasihati, ya, terkait dengan teman antum ini yang, ya, terpukau dengan, ya, orang-orang yang menyimpang, ya, tegakkan atau bantah kebatilannya dengan hujjah Al-Quran wa Sunnah. Kalau antum tidak mampu, bisa antum ajak kepada, ya, orang-orang yang berilmu, kepada ustaz, ya, datang. Dan antum sampaikan dulu tentang subhat orang ini atau masalah yang ada padanya, sehingga ada gambaran, ya, apa yang harus disampaikan kepada orang ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, afwan ustaz, mengapa akhir-akhir ini ana merasakan bisikan-bisikan buruk yang menyuruh kejahatan? Terkadang juga was-was yang ana rasakan. Sering ana ucapkan istighfar, bisikan itu hilang, tapi tak lama kemudian muncul lagi bisikan-bisikan itu. Apa yang harus ana lakukan lagi, Ustaz? Nah, Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, demikianlah syaitan. Dia membisik-bisiki manusia, wasawis. Naam. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya. Taib. Syaitan itu bisa syaitan manusia, bisa juga syaitan apa? Dari kalangan jin. Sama saja setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, yuwaswis, membisiki. Kalau seorang berteman dengan syaitan, setan manusia, ya hari-harinya dibisiki. Syubhat ini, syubhat itu. Nah, kalau dia seorang ateis, dibisiki dengan bisikan-bisikan, was-was. Demikian pula syaitan dari kalangan jin, yuwaswis fi sudurin nas, dalam dada manusia, membisiki, membisiki. Yang dibisiki itu kejelekan. Naam. Wabillahi taufik. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim? Yang pertama, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara yang dilakukan adalah ta'awud, berlindung kepada Allah azza wajalla. Ya. Karena yang menjadi sebab adalah syaitan. Kalau itu syaitan jin, ta'awud. Kalau itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan manusia, tinggalkan dia, jangan duduk dengan dia. Jangan baca buku-bukunya. Ya. Jangan duduk di majelisnya, tinggalkan. Ya. Jangan bekerja sama dengan dia. Wala dagang, wala is, hati-hati. Nah, ya. Nah, was-was. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Adzkar sabah, adzkar masa, zikir pagi, zikir petang. Yang diantaranya adalah membaca surat ini, surat An-Nas, Al-Falaq, ya, Al-Ikhlas, dibaca setiap selesai sholat. Dan bukan hanya dibaca, ikhwatil kiram, direnungi, diresapi, dan betul-betul ketika membaca doanya, minta betul pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minta betul pada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, putuskan bisikan-bisikan itu. Jangan hiraukan. Ya. Kan merupakan suatu hal yang mungkin bagi antum menghentikan bisikan, ya atau tidak? Mungkin. Jangan pedulikan. Jangan hiraukan. Ya. Jangan hiraukan. Ya. Ibarat antum berjalan, ya. Antum berjalan sedang puasa, yang kanan bawa es krim, es krim, es krim, ya kan. Yang ini bawa durian, ya kan. Yang ini bawa enam. Antum akan selamat bagaimana? Ya. Dengan tidak apa? Mempedulikannya, lurus jalan. Nunggu buka puasa. Nunggu waktunya. Tidak boleh, ini dosa. Terus diputus, putus. Ya. Jangan antum berhenti. Oh, duren, duren apa namanya? Kan? Es krim apa? Lah ini malah ditanggapi namanya. Akhirnya ya, akhirnya apa? Nah. Oh, enak kayaknya ini. Nah. Enak kayaknya, masih lama ini baru jam 8. Ya, buka masih nunggu. Nah, akhirnya terjatuh. Tapi kalau sejak awal antum putus, ya, ma'assalamah. Nah, ini bisikan syaitan. Ini gangguan lahir. Ya atau tidak? Sama. Batin juga demikian. Itu ada makhluknya, setan itu membisiki kamu. Untuk selesai adalah putus. Itu wasiat Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya'ti asyaitan ahadakum. Akan datang syaitan kepada kalian. Setan ini bisa setan manusia, bisa setan apa? Jin. Fayaqul, dia akan mengatakan, man khalaqa kadza wa man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan ini? Itu pertanyaan seperti itu. Hatta yaqul, sampai dia mengatakan, man khalaqa Allah. Siapa yang menciptakan apa? Allah. Ini was-was. Fa'idha wajada dhalika, kalau seorang mendapatkan itu, apa kata Nabi? Falyantahi. Demikian pesan Nabi. Falyantahi. Hentikan, potong, putus. Ya. Jangan dibiarkan pikiran ini terus mengikutinya, duduk ngalamun, ya kan, matanya kosong. Ya, dipikir. Ya, ya dipikir. Ya, bisikan buruk macam-macam. Ya. Sampai datang seorang kepada kita, subhanallah, kasihan, sedih, alhamdulillah sembuh. Ya. Sampai dia mengatakan, ya Ustaz, saya ini muslim atau bukan? Loh, kok muslim atau bukan? Saya syahadatnya sah, enggak ini. Nah, ya. Jadi bisikan itu, kamu kafir. kamu kafir, syahadat kamu tidak sah, syahadat kamu seperti itu bisikannya terus. Lah orang akan luar biasa sakitnya. Lah itu sebabnya karena tadi bisikan dibiarkan, tidak segera dia apa? Diputus. Lah sekarang kamu mengucapkan syahadatain, yakin tidak yang kamu ucapkan? Yakin, betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yakin, yakin betul. Lah kalau kamu yakin, lah itulah kamu. Kamu yang yakin, yang bisikan-bisikan ini bukan dari kamu, dari siapa? Syaitan. Putus. Naam. Ya. Yeah. Apapun bisikan, kalau diikuti akan pusing, stres. Nah. Ya. Yeah. Anak kecil ya diganggu sama temennya, itu bapakmu, itu bukan bapakmu asli itu, nah, itu bapakmu palsu. Nah, coba lihat hidungmu, hidungmu pesek, ya kan, bapakmu mancung, ya, ya, ya. Padahal sama-sama Arab sebenarnya, cuman qadarullah pesek ini satu ya kan, ya dipikir tuh ya Allah ya Rabb. Nah, ini saya memang beda dengan bapak saya. Sambil ngaca, ya subhanallah, kenapa seperti ini? Ya. Akhirnya kabur dari rumah. Ya. Kenapa ya, Wah? Yufakir, pikir. Nah. Ya. Ya. Jangan seperti itu, putus segera. Nah. Ya. Bagaimana cara memutusnya diantaranya? Kata Nabi, Qul amantu billah. Ya. Katakan saya beriman kepada Allah. Yakni, ya, di samping kamu berhenti, ya, segera, ya, lawan dengan iman. Lawan dengan iman. Yaitu sesuatu yang yakin. Ya. Dibisiki neraka tidak ada. Neraka tidak ada misalnya. Surga tidak ada. Semuanya dusta. Taib. Putus itu kemudian baca Al-Quran. Ini ucapan Allah. Tentang jannah, tentang an-nar. Wal jannata haqqun wal naro haqqun. Ya. Selesai. Anak ini yang tadi pesek tadi datang pada abinya. Bi. Saya anakmu bukan bi, kamu anakmu asli namanya. Ya. Ini kan ditunjukkan apa namanya. Enggak percaya tanya pada kakekmu itu. Tanya apa? Oh ya sudah. Jadi salah itu teman-teman saya. Salah namanya. Itu namanya ya menghadapi yang ragu-ragu dengan sesuatu yang apa? Yakin, yang hak. Nah. Ya. Ini tidak disebutkan bisikannya apa namanya. Intinya semua bisikan jelek. Putus. Bisa jadi bisikan itu awalnya dari mimpi. Datang seorang badui kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ra'aitu fil manam. Ya. Saya melihat dalam mimpiku, kepalaku dipenggal ya Rasulullah, nah, sambil gelinding. Nah. Saya pun kejar fasadatu namanya. Ilaih, saya kejar namanya. Aneh ya, kepalanya gelundung dia bisa lihat. Itulah mimpi. Dia kejar ya. Dia kejar namanya. Ya. Hadis ini sahih kan indah Al-Bukhari atau Muslim, indah Tirmidzi juga ada. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada badui ini, ya fulan, ya, jangan kamu ceritakan la tu hadis bitala'u bisyaitani bika, ya. Ya fulan, jangan kamu ceritakan perbuatan syaitan mempermainkan kamu kepada manusia. Jangan kamu ceritakan, putus itu. Ya. Ya. Kalau diceritakan tidak berhenti akhirnya ya kan? Ceritakan kepada orang, kepala saya gelinding. Ah, dibumbui sama teman-temannya. Gelinding. Iya. Iya kan? Rambutnya gimana namanya kan? Kepalanya gimana? Oh, kamu bisa lihat. Wah, ini pertanda. Ah, mulai ini tafsir. Pertanda ini namanya. Pertanda kamu akan ini, anakmu akan kayak gini. Ya, rasul malnya kamu bangkrut nanti usia kamu. Nah, tafsiran-tafsiran. Iya. Betul kata Nabi alaihi salatu wasalam, fal yaqta. Putus. Nah, ini obatnya. Iya. Was-was bisa terjadi dalam banyak hal. Iya. Sampai Ibnu Qayyim membahas cukup panjang lebar dalam kitab apa namanya? Masayid syaitan, ya. Tentang wasawis, waswas syaitan. Ada yang dibisiki akidahnya, ada yang dibisiki ibadahnya, ya. Merasa tidak sah wudhunya, ya. Berpindah dari satu keran ke keran yang lain, ya. Dari satu WC ke WC yang lain, baru sholat Allahu Akbar tidak sah, ulangi lagi Allahu Akbar sampai berkali-kali, sampai 10 kali, ya. Sampai kalau ini jadi imam, makmumnya itu sudah paham ngosik, ngenteni ping 10 ya. Nunggu dulu kalau sudah ke 10, percuma kita sudah Allahu Akbar, dia berubah lagi. Ya, ini was-was ini. Ini jangan jadi imam kayak gini bahaya. Ya, makmum makan kacau, bubar. Ya. Lah obatnya apa? Potong itu, nah, ya. Putus. Saya sudah takbir, saya sudah niat, saya betul-betul sudah Allahu Akbar, sudah selesai. Falyantahi. Khulasatul qaul, kesimpulannya ikhwatul kiram, ya. Bab wasawis ini bab yang sangat luas. Nah, dan saya nasihatkan untuk membaca buku Ibnu Qayyim yang saya isyaratkan tadi. Dan di antara upaya agar antum selamat dari wasawis syaitan, yang pertama tentunya ta'awud billah. Banyak berzikir atau ta'awud minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya membaca tadi Muawwidhatain, ya. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, setelah selesai sholat dan seterusnya. Ya, zikir sabah masa. Yang kedua, banyak zikir memang. Termasuk istighfar yang antum sampaikan. Antum katakan setelah saya istighfar bisikan itu hilang. Berarti ada faedah. Banyak istighfar antum. Nabi alaihi salatu wasallam fil yaum, ya, istighfar lebih dari 70 apa? Kali. Banyak istighfar. Kemudian putus itu. Hentikan. Jangan biarkan waktu antum habis untuk apa? Meladeni apa? Bisikan-bisikan syaitan. Kalau dibisiki kamu bukan muslim, bantah, saya muslim. Kalau dibisiki kamu tidak sah sholatnya, alhamdulillah saya sudah melaksanakan rukun dan syaratnya. Kamu ini dan itu, alhamdulillah saya tidak seperti itu. Putus segera. Nah. Kemudian hadapi dengan iman. Dan iman ini diantaranya didapatkan dengan tolabul ilmi. Belajar antum. Belajar menuntut ilmu. Agar syubhat-syubhat itu dia apa? Diputus. Kemudian banyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh. Banyak kumpul dengan orang-orang soleh. Antum bisa minta nasihat ketika ada bisikan. Ya. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga antum diselamatkan dan kita semuanya diselamatkan dari wasawis syaitan. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.